Permisi mbah, kula nuwun. Napa mriki daleme mbah mangun? Sing kondang dados dukun, tetombo mesti mantun. Kata putri namine Abdon. Kula mriki mbah estu badhe pados jampi jampi wuyung asana sejampi wulun. Pripun mbah pripun mbah mbah dukun kersa paring pitulung kang putra atun bakal kula nggih turun mesti simbah dukun. Terima kasih alias matur nuwun. Sakit kula pun mantun diparingi atun. Sakniki kersane kepripun? Kula niki mbah anak ewong tani putra sugih beras sugih pantun. Pripun mbah pripun mbah mbah dukun ampun terus ngalamun. Dua dua dua pripun mbah